Mas Danu. Spesial suka cai pongan. Orang bilang saya sindeng cai pongan, suka ngibing di panggung sambil bergoyang. Ada juga yang bilang aku biduan, terserah semuanya. Demo. nakalan iki. Anak buah di ngono. Wis.